Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh wanita haid menjawab azan? Boleh atau tidak? Perempuan boleh? Santri? Boleh. Paham. Hukumnya boleh. Karena perempuan haid itu hanya dilarang membaca Al-Quran saja. Hanya 10 saja yang tidak diperbolehkan wanita haid. Sholat, puasa, apa lagi? Tawaf, memegang Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu berpuasa, apa lagi? Hah? Tolak, cerai, tapi tetap sah. Namanya tolak bid'i. Haram tapi tetap sah. Lalu mukut, diam di masjid. Kalau sekedar lewat, boleh. Sekedar lewat, boleh. Dengan catatan tidak mengotori masjid. Atau tidak netes secara haidnya. Misalnya dia pakai pembalut, tidak apa-apa. Sekedar lewat, tidak ada hajat. Kalau diam, itikaf tidak boleh. Lalu istimta, bersenang-senang. Antara dua pusar. Antara lutut sampai... apa, antara dua pusar, antara lutut sampai pusar, ya, antara lutut sampai pusar, ini tidak boleh. Paham? Ini saja. Adapun selain 10 hal ini, itu diperbolehkan bagi wanita. Ha? Contohnya apa? Zikir. Zikir boleh. Selawat. Selawat boleh. Paham? Apalagi? Ta'lim, apalagi. Ya, ta'lim. Termasuk menjawab azan. Karena menjawab azan itu bukan Al-Quran. Tapi di zikir boleh. Jadi perempuan haid boleh menjawab azan. Itu saja. Boleh. Jadi tidak ada masalah. Dan menjawab azan ini sunnah. Tidak wajib. Tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Sunnah yang sangat diharuskan. Maka ketika ada azan, stop kegiatan. Dengarkan azan. Jawab sampai selesai. Ada dua metode menjawab azan. Yang pertama, selesai muadzin mengucapkan kalimat, kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini metode yang pertama. Atau metode yang kedua, biarkan muadzin selesai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru kita jawab. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah, la haula wa quwwata illa billah. Hayya 'alas salah, la haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini metode yang kedua. Yang kedua. Paham ya? Sunnah. Dan dimakruhkan ketika azan berbicara atau melakukan aktivitas yang lain. Biasakan ketika mendengar azan, televisi dikecilkan, kalau perlu dimatikan, stop semua. Selesai azan, lanjut lagi. Paham? Wallahu a'lam bissawab.